takkan pernah berhenti berjuang demi nama Bali di dada. Kuat kita kan selalu bersama di sini selamanya. Oh Bali United, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, kita akan tetap berdiri. Kita akan selalu bersama di sini.